Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa kembali berjumpa pada pertemuan subuh kali ini. Salawat serta salam juga mari kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Selamat datang Mahasantri Biro Institute, yang semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, bagi teman-teman yang ingin tergabung menjadi mahasantri di Mira Institute, kesempatannya masih terbuka. Silahkan daftarkan diri teman-teman sekalian di website resmi Mira Institute. Masuk ke mira.quantumakhir.com. Di halaman utama, silahkan teman-teman tekan tombol daftar, maka teman-teman akan diarahkan ke aplikasi UHA Corner. Atau teman-teman bisa mendownload langsung aplikasinya di Google Play Store, silahkan cari UHA Corner. Di halaman utama aplikasi UHA Corner, pastikan teman-teman memilih paket buku spesial Mira Institute. Ya. Jadi paket buku spesial Mira Institute ini adalah persyaratan wajib untuk teman-teman bisa terdaftar dan tergabung menjadi mahasantri di Mira Institute. Pastikan saat pertama kali mendaftar, email teman-teman aktif dan juga nomor teleponnya ada WhatsApp ya, agar tim admin bisa mengirimkan username dan juga password dan juga informasi lanjutan seputar kegiatan Mira Institute kepada teman-teman sekalian. Ya. Bagi teman-teman yang berada di luar negeri, silahkan hubungi tim admin Mira Institute khusus luar negeri sesuai dengan nomor yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Silahkan dihubungi, maka tim admin Mira Institute khusus luar negeri insya Allah akan membantu teman-teman yang berada di luar negeri untuk bisa terdaftar dan tergabung menjadi mahasantri di Mira Institute. Bagi teman-teman yang sudah terdaftar, sudah memilih perangkat, dan juga sudah mendapatkan username dan juga passwordnya, silahkan aktifkan akun teman-teman sekalian dengan cara melengkapi data diri teman-teman di website yang sama, di mira.quantumakhir.com. Silahkan tekan tombol login, gunakan username-nya berupa email, dan juga password berupa nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan. Untuk passwordnya, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Pertama dengan angka kosong di awalnya, sebagai contoh di 0812 sekian-sekian-sekian. Dan jika belum berhasil, teman-teman bisa menggunakan angka 62 di awalnya, sebagai contoh di 62812 sekian-sekian-sekian. Ya. Dan bagi teman-teman yang merasa sudah mendaftar dan sudah memiliki perangkatnya, namun belum menemukan username dan juga password, kami sarankan teman-teman bisa melihat di email teman-teman sekalian, silahkan buka folder inboxnya. Jika belum ditemukan, teman-teman bisa merujuk di folder spam ataupun folder junk. Karena ada kemungkinan username dan juga password yang kami kirimkan masuk ke folder-folder tersebut. Atau teman-teman juga bisa melihat kembali WhatsApp-nya, ada kemungkinan juga tertiban ya. Dan kalau memang teman-teman belum menemukan username dan juga password, silahkan teman-teman bisa menghubungi admin Mira Institute di nomor yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Penting bagi teman-teman untuk bisa mengaktifkan akunnya, agar data teman-teman bisa terbaca oleh sistem kami dan teman-teman bisa menikmati setiap fitur-fitur yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute, seperti mendownload materi dan kitab-kitab rujukan yang sudah di-scan dan sudah di-upload oleh admin di website resmi Mira Institute. Teman-teman juga bisa mereview kembali video-video secara utuh dari awal pertemuan sampai dengan hari ini, dan teman-teman juga bisa mengevaluasi pemahaman teman-teman sekalian dengan menjawab beragam macam pertanyaan yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Dan bagi teman-teman yang baru tergabung, silahkan ikuti sesi materinya dari awal pertemuan, dari Bab Mukodimah, episode 1, kedua secara bertahap, secara berurutan, agar pemahaman teman-teman bisa lebih maksimal, dan agar pertemuan satu dengan pertemuan lainnya bisa tersambung dan juga terkorelasi. Jangan lupa untuk mengikuti setiap ujian di setiap babnya, agar teman-teman bisa melanjutkan ke bab berikutnya dan mendapatkan undangan sesi Zoom bersama guru kita, Ustadz Dr. Adi Hidayat, LCMA. Dan bagi teman-teman yang sudah mendapatkan undangan sesi Zoom, silahkan sesuaikan format nama teman-teman sekalian sesuai dengan format yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian, agar tim admin bisa memberikan akses kepada teman-teman untuk bisa masuk ke sesi Zoom dan memastikan teman-teman adalah mahasantri di Mira Institute. Ya. Nah. Baik, jangan lupa untuk join atau bergabung di grup resminya Mira Institute. Ada di Facebook dan juga di Telegram. Silahkan cari sesuai dengan nama yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Ya, baik, insya Allah sesaat lagi sesi utama akan segera kita mulai. Untuk itu kami kembali mengingatkan kepada teman-teman sekalian untuk senantiasa mengikhlaskan dan menjaga niat kita hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Serius dalam menyimak sesi materi yang akan disampaikan. Siapkan buku dan juga alat tulisnya, catat setiap materi yang disampaikan. Gunakan pakaian yang sopan yang sesuai dengan syariat, duduk yang baik, tidak sambil rebahan, tidak sambil makan. Ya. Semoga dengan kita memperhatikan adab-adab kita dalam menuntut ilmu, Allah turunkan keberkahan dan Allah mudahkan kita untuk bisa memahami dan juga mengamalkan apa yang sudah disampaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, tepikan hal-hal yang bisa mengganggu fokus kita selama sesi materi berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah berjumpa kembali di kesempatan Ta'lim Mira kali ini. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang telah sedang dan akan kita pelajari diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik bimbingan untuk mudah disampaikan, mudah dipahami dan juga mudah untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita bermohon pada Allah semoga saudara-saudari kita yang berkehidupan sampai dengan detik ini namun belum beriman diberikan kekuatan oleh Allah, baik dalam jiwanya ataupun lisannya untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga para pelaku maksiat diberikan hidayah untuk mau bertobat, menata aktivitas kehidupan sehingga berkualitas lebih baik, hayatan thayyibah, dan kita semua semoga wafat dalam keadaan husnul khatimah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita akan mencoba melanjutkan di pertemuan pagi kali ini bahasan yang telah kita uraikan di pertemuan yang lalu. Jika dalam dua episode kurang lebih kemarin kita telah bahas tentang bagaimana aliran-aliran dalam akidah, perkembangan-perkembangan pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, kemunculan firqah-firqah dan turunan-turunannya. Nah, kita akan coba sempurnakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala bahasan kita di pertemuan kali ini dengan mengurai perbedaan antara firqah dengan madhab, dan tentunya langkah awal menuju ke sana kita akan mencoba meneruskan dulu apa yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Baik, kita langsung saja karena waktu kita terbatas di kesempatan subuh pagi kali ini waktu Indonesia bagian barat. Di pertemuan lalu kita sudah pelajari dan ini sudah terhapus bersih kembali ya. Jadi Anda melihat di tayangan kemarin nanti dan dicari di mana saya menulis sampai saya berakhir ya. Dan seingat kita semua bahwa kemarin kita berhenti di fasenya Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari Ali bin Ismail Al-Ash'ari ya. Di sini kita kemarin berhenti pembahasan pada Al-Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari di fase ini ya. Baik, yang sebelumnya telah kita uraikan pula bahwa pokok-pokok akidah yang menyatu dengan ta'lim-ta'lim Rasulullah SAW juga seputar ibadah, kan implementasinya seperti ini. Dari akidah melahirkan ibadah, dari ibadah nanti dampaknya ke muamalah, hiasannya nanti akhlak, ya, akhlak. Jadi gambaran pokoknya, umumnya, pedoman-pedoman keislaman itu, ya, itu menampilkan empat bagian utama ini. Akidah, akidah terkait dengan pokok-pokok iman. Ya, bahasan apapun yang terkait dengan akidah akan bermuara ke sini. Pokok iman yang terkristalisasikan pada enam rukun utama yang telah kita uraikan dengan tuntas. Nanti pancaran dari sini akan melahirkan ibadah sebagai implementasi sekaligus pembuktian dari iman itu. Ya, maka wujudnya nanti ada syariat di sini. Ya, ada sholat, ya kan? Ada puasa, ada zakat, ada haji dan sebagainya. Nanti kita uraikan. Kemudian nanti implementasi dari sini, nilai-nilainya, hikmahnya akan terkait dengan muamalah. Seperti sholat, apa dampaknya ke muamalah? Muamalah itu interaksi sosial kehidupan kita. Tanha anil fahsya iwal munkar. Tanha anil fahsya iwal munkar itu kan hasil dari sini. Goalnya ibadah itu, ya, itu masing-masing punya tujuan. Seperti sholat, tujuannya tanha anil fahsya iwal munkar. Di mana praktek tanha anil fahsya iwal munkar itu? Di muamalah. Ya, di interaksi sosial nanti, bagaimana kita membebaskan diri dari sifat-sifat atau sikap-sikap yang fahsya, hal-hal yang buruk, yang kotor, yang jorok, dorongan syahwat itu, ya, pornografi, porno aksi dan seterusnya. Ini di sini prakteknya, menghindari itu semua. Mungkar juga ada di sini. Hiasan untuk tampil semua ini itu nanti akhlak. Ya, bagaimana menghiasi akidah dengan akhlak itu ada, ya, menghiasi iman menampilkan dan meliputinya dengan kemuliaan-kemuliaan. Ibadah menggunakan akhlak, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian apalagi muamalah, ya. Bagaimana berakhlak dalam berkehidupan secara muamalah yang juga turunan dari sini nanti ada adab dan seterusnya. Nah, ini saja. Kita masih ada di sini, ya. Ini semua tuntas diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan berakhir kemarin telah kita tuntaskan dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya cakupkan dulu seperti ini walaupun belum kita bahas. Nanti di periode 611, ya kan? Di sini kurang lebih bersamaan dengan hijrah kemarin. Ya, hijrahnya ini 634, 11 hijrah. Ya, diteruskan oleh sahabat Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu 2 tahun. Kemudian Umar juga 10 tahun. Kemudian Uthman cukup lebih lama, 12 tahun. Ya, kemudian ini tambah ya, tambah ya, ini tahun. Ini wafatnya 11 hijrah Rasulullah SAW. Kemudian Ali bin Abi Thalib tambah 5 tahun. Ya, seperti ini kurang lebih. Ini berarti 13, itu kan? Kemudian ini 23, 35, 41. Ya, 41 hijrah. Dan nanti bertepatan dengan Rabi'ul Awalnya, Rabi'ul Awal. Ini Amul Jama'ah. Ya, Amul Jama'ah. Bersinerginya antara Al-Hasan Ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, kemudian dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga ada satu kesatuan yang telah saya uraikan tuntas kemarin. Saya tidak akan menerangkan ini kembali. Yang saya akan tunjukkan adalah penguatan bahwa di fase-fase ini, ya, terutama nanti fase yang di sini ya, di tengah yang saya garisi ini. Nah, ini terkait dengan yang di sini setengahnya, jadi di tahun 40 Hijrah itu, setelah terjadi proses arbitrase, tahkim antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, terjadi kemudian ada gejolak politik yang diprovokasi selanjutnya oleh Abdullah bin Sabah, sehingga melahirkan di sini ada Syiah. Ya kan? Saya sudah jelaskan juga dari kemunculannya, sampai kemudian bertransformasi menjadi aliran ideologi yang asalnya adalah faksi politik, ya kan? Yang mensupport atau mendukung kepada Ali bin Abi Thalib, tapi kemudian mendapat provokasi dari Abdullah bin Sabah dan mengarahkan kepada doktrinasi-doktrinasi ideologi, sehingga di sini berpengaruh kepada pokok-pokok akidah yang diantaranya menghadirkan satu lagi tambahan, yaitu al-imamah. Ya. Baik, dan ini pun ada sektenya sendiri gitu, ada sekte-sektenya sendiri. Di antara sekte-sektenya nanti kita temukan Qisaniyah, Zaidiyah dan sebagainya. Ya, yang paling populer ini, tambahan dari rukun ini adalah imamah, adanya imam yang meneruskan kepemimpinan, kan? Setelah Rasulullah SAW dan sifatnya ma'sum. Ini yang bagi kita jadi persoalan, ya, ketika menyebutkan ma'sum, itu kan sudah sifat kenabian. Sedangkan di sini sudah kita bahas kemarin, aspeknya ada ilahiyat, itu kan? Ada nubuat, ada sami'iyat, ada rohaniyat, kan? Nah, di kita membahas saja tentang aspek nubuat, itu sudah jelas. Hal-hal yang terkait dengan Nabi, itu yang maksum. Di luar itu, ketika Nabi mengatakan, la Nabi ya ba'di, enggak ada Nabi setelah saya, berarti enggak ada yang punya sifat maksum. Itu kan, karena maksum, usmah hanya melekat pada kenabian dan kerasulan. Maka ini jadi problem. Ya. Dari sini kemudian, muncullah kemudian Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Untuk merespon klaim-klaim semacam ini, ya, dari sini juga kita temukan sebelum munculnya Syiah itu, ya, ada sempalan, ya, sempalan dari apa namanya yang semula jadi pengikut atau pasukannya Ali bin Abi Thalib dan memiliki pikiran yang pendek, menyimpulkan sesuatu yang singkat yang kita kenal kemarin dengan Khawarij itu, ya, bahkan menghukumi kemudian Imam Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin Ash, sahabat-sahabat mulia, disanjung oleh Nabi, orientasinya akhirat, ya, sebagai orang-orang yang kafir yang layak untuk dibunuh, dan puncaknya adalah wafatnya Al-Imam Ali karamahullahu wajhah, ya, oleh Ibnu Muljam yang saya telah uraikan di pertemuan yang lalu juga. Ini saya tampilkan dulu, ya. Ada Khawarij, ada Syiah. Kemudian kalau ini aliran yang sangat keras penyimpangan luar biasanya, maka saya bulati sedikit, ya, untuk mengeluarkan dulu nanti dari dialektika firqah, karena ini penyimpangannya lebih kepada penyimpangan-penyimpangan ekstremis, ya, di sini. Kalau ini sudah membentuk aliran doktrinasi dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, terus kita juga sudah menyampaikan bahwa di fase-fase ini setelah Amul Jamaah, stabilitas negara itu, ya, tidak bisa membatasi gerak-gerak dialektika pemikiran, mulai karena dampak dari sini mulai menghadirkan doktrin, reaksinya muncul dari beberapa pihak-pihak yang lain, maka mulai terjadi penalaran-penalaran, diskusi-diskusi, pendapat-pendapat yang kemarin telah kita juga sampaikan melahirkan juga aliran Qadari, ya. Ya, saya sudah tuntaskan kemarin dari mulai munculnya, pendirinya dan sebagainya, dicek, ya, di video yang lalu supaya kita tidak berulang. Kemudian juga Jabariyah, ya, sudah kita sampaikan juga, ya. Dan di antara ini semua provokatornya adalah aliran Sabaiyah yang kembali kepada Abdullah bin Sabah itu, ya. Sabaiyah ini yang menjadikan banyak hal, ya. Nah, yang ingin saya sampaikan dulu teman-teman sekalian, kita ingin tuntaskan dulu ini nih. Ya, tuntaskan di sini. Ketika ada Syiah kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai respon ke sini, ya, untuk meluruskan kembali apa yang tidak tepat di sini. Ya, karena di sini juga ada unsur-unsur nanti, ya, celaan kepada sahabat-sahabat sebelumnya yang menganggap bahwa apa yang didapatkan oleh Abu Bakar, kemudian Omar, Uthman itu tidak layak, yang layak adalah Ali bin Abi Thalib dan sebagainya. Seperti kemarin saya tuntas, ya, supaya tidak terpotong, kembalikan kepada taklim yang kemarin. Ya, bahwa apa yang telah diraih ini kemudian dinegasikan, ditepikan atau bahkan ditolak, dinafikan sama sekali atas provokasi-provokasi Abdullah bin Sabah itu. Ya, walaupun nanti juga implikasinya banyak sekali, termasuk nanti dari pemahaman terhadap kesini, ke ibadah, ya, termasuk ke muamalah, juga nanti ke akhlak, karena semua yang ada di sini akan berdampak ke sini. Ya, ketika di sini Syiah berprinsip bahwa semua harus jalur dari Ahli Bait. Ya, dari aspek yang kemarin saya sampaikan, karena kecewa dengan arbitrase, tambah dengan provokasi, menolak semuanya, kecuali dari jalurnya Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, maka ada beberapa yang gulat juga, berlebihan dan sebagainya, sampai memunculkan ini, ya, isu-isu imamah dan yang lainnya. Ada juga yang, ya, sudah, kita menerima aja yang sudah terjadi, tapi semua referensi harus bersumber dari Ahli Bait. Nah, itu juga sektornya di sini. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bersikap objektif, ya. Semua referensi diterima sepanjang kriterianya itu, ya, memenuhi, terpenuhi kriterianya, ketatnya, ukuran-ukurannya, ya kan? Kemudian juga ketetapan-ketetapan yang sudah memang jadi pakemnya, ya, dari Ahli Bait, sesuai dengan itu diterima hadis-hadis dari Ahli Bait ataupun dari sahabat-sahabat yang lain, ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq misalnya, dengan yang lainnya semuanya diterima. Abu Hurairah panjang meriwayatkan hadis sesuai dengan syarat-syarat, ketentuan, kualifikasinya, pakemnya sesuai, diterima dengan baik. Nah, ini yang menghormati seluruh sahabat tanpa kecuali, ya, tanpa kecuali di sini. Nah, kemudian muncul Qadariyah, Jabariyah. Di tengah-tengah ini juga kemarin kita kisahkan ada Mu'tazilah, ya, Mu'tazilah. Nah, ini tokohnya Wasil bin Atha. Jadi masanya Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri yang saya sampaikan kemarin ketika beliau sedang biasa menyampaikan tausiahnya, pengajarannya, ta'limnya di majlis beliau, tiba-tiba ada orang berdiri menanyakan bagaimana muara pelaku dosa besar, apakah di surga atau di neraka. Kalau ke surga dia punya dosa besar, kalau ke neraka juga dia punya iman. Ya, maka sebelum dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri, tiba-tiba bangun Wasil bin Atha dan mengatakan, saya tidak sepakat ya bahwa ini harus ada di tengah-tengah. Manzilah baina manzilatin, dia keluar, kata Imam Hasan Al-Basri, ya tazala anna, dia telah memisahkan diri dari kita, ya tazala anna, sehingga membawa paham sendiri dikenal dengan Mu'tazilah, dan ini menekankan titik rasionalitas yang mengungguli atau bahkan melampaui, melewati aspek-aspek akidah keimanan. Ini ya, pokoknya semua harus dinalar dengan logika ya, semua pendekatan agamanya menggunakan logika. Jadi dalil apapun itu dibawa ke sini. Ini yang jadi persoalan, problemnya di sini ya. Sedangkan saya sampaikan di banyak sekali sesi pertemuan kita bahwa di atas logika itu masih ada lagi, yaitu hikmah. Ya, di atas rasio, di atas akal itu ada hikmah, dan hikmah itu sumbernya iman. Ya. Karena itu hal-hal yang tidak bisa ditangkap oleh logika, ya kan? Karena keterbatasan ini, maka harus dibantu oleh hikmah. Hikmah ini dapatnya lewat iman. Diimani dulu, baru hikmah datang. Setelah hikmah datang itu akan membimbing logika kepada jalan yang benar. Ya, secara singkat, kemarin sudah kita bahas bahwa di antara tokoh ini perkembangannya nanti ada yang bernama Ali Al-Jubba'i, ya, Al-Jubba'i. Nah, dan di antara murid spesial Ali Al-Jubba'i ini ya, yang dibimbing dirawat oleh beliau secara langsung adalah ini Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, ya, Ali bin Ismail, yang nasabnya tersambung ini beliau ini kepada sahabat mulia Nabi, yaitu Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari. Ya. Ini menarik sekali nih, karena Abu Musa Al-Ash'ari ini adalah dutanya Imam Ali bin Abi Thalib, perwakilannya dalam proses arbitrase, dalam proses tahkim. Jadi kalau kita ngaji sirah dalam tahkim itu nanti perwakilan dari Ali bin Abi Thalib akan diwakili oleh sahabat Abu Musa Al-Ash'ari, sedangkan dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan diwakili oleh Amr bin As. Ya. Nah, ini menarik sebetulnya ini. Ini Imam Abul Hasan Al-Ash'ari ini ke sini nasabnya tersambung kepada sahabat Nabi dari Ash'ar dari Yaman, ya. Nah, ini nanti yang tumbuh seperti saya kisahkan kemarin, ya, mulanya dididik oleh Ali Al-Jubba'i berpaham Mu'tazilah, sampai kemudian beliau ada riwayat menyebutkan bermimpi bertemu dengan Rasulullah, kan? Kemudian diberikan dorongan untuk meluruskan paham-paham yang terjadi pada saat itu, lalu berkontemplasi selama 15 hari di kamarnya sampai menyimpulkan bahwa ini merunut kepada logika itu terlalu berlebihan, melampaui dalil, melampaui iman, melampaui hikmah. Ya, ini tidak pada tempatnya. Sehingga di kesempatan Jumat, ya, beliau naik kemudian setelah selesai salat Jumat itu naik ke atas mimbar dan mengumumkan bahwa beliau berlepas diri dari aliran Mu'tazilah ini. Ya, jadi melepaskan jubah terluarnya, mengatakan bahwa saya melepaskan diri dari Mu'tazilah seperti saya melepaskan baju terluar saya ini yang sering saya pakai. Jadi selama ini itu kiasan yang sangat indah. Selama ini menggunakan baju Mu'tazilah, paham Mu'tazilah, saya lepaskan seperti saya melepaskan baju yang melekat pada diri saya ini. Dilepaskan, kemudian setelah lepas jubahnya ini, beliau berkonsentrasi untuk meluruskan aliran-aliran yang ada, termasuk intinya ke Mu'tazilah, ajaran Mu'tazilah sendiri. Dan ini sangat luar biasa. Di sini saya ingin memberikan penekanan. Ya. Ini fitnah ini, pada periode ini, Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, beliau kan lahirnya 260 Hijrah ya. 60 Hijrah. Ya. Nanti wafat di tahun 324 Hijrah. Ya. 260 itu sekitar 876 Masehi. Ya. Abad ke-9. Ini ya. Nabi kan di abad ke-7 kan. 634, maka ini saya sertakan terus, kan? Nah, ini 260 Hijrah, ini 11 Hijrah, 324 Hijrah ini wafatnya, 876 Masehi ini Masehinya. Ya. Nah, ini gambarannya, jadi beliau lahir di sini, jadi masih di abad ketiga Hijrah ya, abad ketiga Hijrah. Masih golongan salaf. 3 Hijrah. Ya. Berarti ini kurang lebih beda 6 tahun lah dengan Al-Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu 256 Hijrah. Ya, Al-Bukhari 256 Hijrah. Ya. tumbuh berkembang di masa-masa tumbuh berkembang ini ya, dilatih oleh ini Ali Al-Jubai ini. Nah, ini ada masa keemasan periode puncak di Mu'tazilah ini pada zaman Khalifah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun. Ini yang ingin saya tajamkan sedikit dulu ya, teman-teman sekalian, karena kemarin supaya tidak lompat nanti pemahamannya, saya ingin tajamkan sebentar. Jadi setelah Abu Ja'far Al-Mansur terus sampai ke Al-Ma'mun terjadi luar biasa. Ya, di sini masa keemasan Islam dalam pengetahuan, Islam semakin meluas. Jadi negara itu stabil sebetulnya. Stabil dari segi politik, stabil, sudah kuat, sudah bagus, Islam sudah mulai meluas ke banyak tempat ya. Bahkan nanti sudah mulai melebar ke arah Afrika Utara terus sampai nanti wilayah Syam, nanti akan mendekati Sisilia dan seterusnya. Nah, konsekuensi dari sini adalah semakin melebarnya, meluasnya aliran Islam ya, meluasnya ajaran Islam, ajaran dalam Islam, maka yang masuk Islam itu kan bukan hanya kalangan Arab. Kalau saya tarik ke sini garis Persia misalnya kan. Nah, di sini kan ada nanti di Irak ya. Kemudian Iran kesininya dan seterusnya sampai wilayah Tan yang dulu bagian Soviet sekarang dekat dengan Rusia, ada Uzbekistan ya, kemudian Tajikistan, Turkmenistan dan seterusnya, Afghanistan ke sini. Nah, itu kan bukan Arab. Ya. Nah, kalau ini saya letakkan Hijaz di sini atau wilayah Jazirah Arab lah, Jazirah Arab. Kalau Hijaz kan terbatas nanti di wilayah Mekah, Madinah, Tihamah ya dan sekitarannya. Kalau ini Hijaz, kalau Hijaz Jazirah Arab, ini mencakup nanti Yaman, Jordan dan seterusnya ya, wilayah ini. Kalau saya tarik ke sini teman-teman sekalian, ke wilayah ini sampai ke Syam nanti ya, terus kalau saya teruskan nanti diputarkan sedikit sampai ke wilayah Afrika ya. Ya, khususnya dari Afrika Utara nanti. Afrika Utara berarti kan dari Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair ya. Nanti nyebrangnya ini yang dilakukan oleh Amr bin As kemudian dari sini sampai ke sini. Dari Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair terus sampai dengan ke Syam, melewati beberapa negara yang sekarang ada 4 tuh kan, Yordania, Lebanon, Palestina, Syria. Ini gambarannya seperti ini. Sampai di Damaskus nanti membuat masjid di sana dikenal dengan Masjid Muawiyah. Ini kan nyebrang juga ke sebelah sananya. Belakangan nanti akan nyebrang di masa gubernurnya Musa bin Nusair, ya ada pemimpin besar Tariq bin Ziyad dan orang-orang Spanyol Andalusia di Iberia pada saat itu meminta bantuan kepada orang Islam untuk membebaskan dari kekejaman rajanya, sehingga diutus kurang lebih 10.000 tentara pada saat itu dipimpin oleh Tariq bin Ziyad dan berhenti di satu bukit ya, selat itu disebut dengan Jiblartar, yang sekarang Jiblartar itu namanya dari Jabal Tariq. Jiblartar itu Jabal, Jiblar itu Tar itu Tariq. Ya, di situ kemudian berhasil membantu orang-orang Iberia, Andalusia pada saat itu ya, untuk bisa menghadirkan kembali kenyamanan, ketenangan, sampai orang Islam diminta membantu di situ sampai bangun peradaban. Ini nanti menjauh gitu ya, menjauh, meluas. Menjauh keislaman itu, jangkauannya semakin luas, pembukaannya, sampai muncul peradaban nanti di Iberia. Iberia itu yang sekarang Spanyol, wilayah Portugal. Ya. Sampai memunculkan peradaban di sini. Jadi di sini, di Irak nanti ada peradaban juga, di Baghdad, di timur. Ya. Nah, di sini sampai ke sininya Spanyol ya, ada Portugal, di wilayah Iberia, nanti nyebrang sedikit dekat dengan Italia ada Sisilia dan seterusnya. Ini sudah meluas sekali. Nah, yang mau saya katakan adalah ini kan bukan bahasa Arab yang berlaku di sini pada umumnya. Ya, seperti ini pun bukan bahasa Arab yang berlaku. Artinya apa? Artinya dalam awal pembahasan kita, semua ajaran-ajaran yang bersumber ya dari Al-Qur'an, keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan ya dengan bahasa yang sempurna, dengan tujuan-tujuan tertentu yaitu menggunakan bahasa Arab, orang-orang Arab yang dulu jelas ya memahami betul, memahami kata-katanya, memahami maksudnya, tujuannya, esensinya dan sebagainya. Tapi ketika mulai meluas ajaran Islam, nah ini ya, orang-orang yang bukan penutur aslinya kan, maka otomatis harus mempelajari kan, mempelajari. Kalau Syam jelas ini menuturkan dengan bahasa Arab, ini harus mempelajari. Ya. Sehingga di awal-awal tahap ini pun di masa khalifah itu sudah memberikan perhatian, terutama Ali bin Abi Thalib karamahullah wajah. Beliau sampai nanti menugaskan Abul Aswad Ad-Du'ali untuk menyusun ya susunan gramatikal, karena dirasakan ini harus sudah mulai berbahasanya dengan benar supaya baca Qur'annya benar, memahami ajaran agamanya benar ya. Di masa Umar sudah ada benih-benihnya, ada orang baca Qur'an pakai lahan, salah baca gitu ya. Nah, maka di situ jadi perhatian Ali bin Abi Thalib menugaskan Abul Aswad Ad-Du'ali. Kelak dari Abul Aswad Ad-Du'ali melahirkan nanti ada Khalil, Imam Ahmad Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang menggramatisasi ya, dijadikan grammar bahasa Arab itu, khususnya nanti beliau akan menuliskan beberapa dari mulai Mu'jam, Ilmu Arud, sampai nanti munculnya Nahwu, Sharaf dan sebagainya. Asalnya dari situ. Supaya ini benar, tidak ada lahan asalnya untuk benar membaca Al-Qur'an. Ya, benar membaca Al-Qur'an. Setelah benar, setelah bagus, baik dan sebagainya, maka bacaan-bacaan yang mereka bacakan pun sempurna, ya. Ini yang dimaksudkan jalur sanad seperti yang dibacakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara bacanya benar, ya, tidak bergeser dan seterusnya. Nah, yang menarik adalah ini tentu berbeda ya pemahamannya dengan orang-orang Arab yang memang sudah saliqah, instingnya sudah jadi bahasa ibu, yang mengerti bahasa-bahasa ketika disampaikan dan seterusnya. Ya, karena itu dalam ajaran-ajaran yang saya utarakan di pertemuan yang lalu, khususnya terkait dengan pokok-pokok akidah itu, ya, dalam persoalan asma was sifat, yang 7 persoalan di al-asma was sifat. Ini teman-teman kalau baru bergabung sekarang, boleh jadi ada lompatan ketidakbersambungan, walaupun saya petakan sedikit ya. Karena itu saya sarankan lihat yang kemarin dulu sebelum melihat video yang sekarang, supaya ada ketersambungan di dalamnya. Ya. Di persoalan asma was sifat, terutama di terkait dengan af'al atau perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masuk kategori mutasyabihat, ya, ataupun juga sifat-sifat yang melekat pada zat-zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masuk kategori mutasyabihat. Mutasyabihat itu enggak bisa langsung dipahami, gitu kan, dengan tafsir yang ada, gitu kan? Dia membutuhkan pemahaman yang lebih atau mencukupkan kepada maknanya. Ya, seperti itu diturunkan. Ya, seperti tentang aliyad, ya, yadullahi fawqa aydihim, al-wajah misalnya kan. Ya, kullu syai'in halikun ila wajhu dan seterusnya, ya, ataupun masalah istiwa dan seterusnya, gitu kan? Nah, orang-orang Arab dulu ini mengerti tentang makna ini, jadi mereka mencukupkan kepada maknanya seperti yang pernah saya sampaikan. Nah, itu terwariskan. Makanya ketika Imam Ali bin Abi Thalib ditanya tentang kata aina, aina Allah, ya, kata beliau, ya, allazi yakhluqu aina la yus'alu an aina, oh, ya, yang menciptakan makhluk semua termasuk menciptakan aina enggak ditanya tentang aina, ya, kata dia pencipta semuanya. Jadi itu ya seperti itu saja. Ya, Imam Malik juga ketika ditanya ya tentang istiwa, beliau mengatakan apa? Al istiwa ma'lum, ya, wal kaif majhul wa su'alu anhu bid'ah. Ya, istiwa itu ya istiwa aja, seperti itu aja gitu. Jadi termasuk Sufyan ats-Tsauri dan seterusnya, mereka mengatakan ini ayat-ayat ini dengan lafadznya itu tafsir ayat itu sendiri. Jadi tidak ingin masuk terlalu jauh di dalamnya, mencukupkan kepada apa yang ada seperti itu. Karena mengategorikan kepada mutasyabihat. Tapi ini setelah meluas dan seterusnya, dan terjadi masa keemasan di pengetahuan. Keemasan di pengetahuan itu bertambah riset dan seterusnya. Nah, tapi juga ini melampaui lokalnya. Ya. Melampaui lokalnya, bukan hanya riset-riset pengetahuan yang ada di sekitaran Jazirah Arab ataupun Syam dan Persia saja, tapi sudah mulai ini menerjemahkan, ya, apa yang kemarin kita bahas tentang filsafat-filsafat Yunani, gitu kan? Nah, ya, karya-karya dari luar lah, ya, dari Romawi, dari Yunani dan sebagainya, karya-karya itu, ya, kemudian diterjemahkan, dipelajari, diriset dan seterusnya. Nah, ini, ya, mulai terjadi kemudian ya, pertemuan antara ini dia. Ajaran-ajaran Islam yang disampaikan oleh ya Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in dan seterusnya, ya ketika proses ini terjadi asimilasi pengetahuan, nah ini terjadi pertemuan ini, yang pertemuan ini kemudian ya, mendapatkan titik benturan ketika diterima oleh orang-orang Mu'tazilah. Ya, orang Mu'tazilah itu konsen sekali kepada ini nih, kepada filsafat ini, sehingga ya mereka merasakan ini mendukung rasionalitas mereka. Karena saya pernah katakan di pertemuan yang lalu, filsafat itu kan ya lebih kepada bagaimana mengkonstruksikan pemikiran itu sehingga sejalan dengan logika. Ya, kayaknya menguji aja pemikirannya, akalnya supaya sehat, supaya mencerna ini dan itu sesuai dengan konsepsi logika. Nanti turunannya di ilmu mantik, ya, ada silogisme, kemudian ada premis-premis dan sebagainya. Jadi semua diukurnya berdasarkan logika di sini. Nah, ini mendapatkan ruangnya nih aliran Mu'tazilah ini. Ini mendapatkan ruangnya, kemudian juga merasa kuat di sini dan didukung karena gerakan ini penerjemahan ya dan serapan-serapan pengetahuan didukung oleh Al-Ma'mun sehingga ini dilindungi ya oleh kekuasaan. Dilindungi oleh kekuasaan. Ini yang menyebabkan kemudian ujian-ujian di persoalan-persoalan pokok akidah terutama yang terkait dengan ini nanti persoalan-persoalan asma was sifat dan nanti bahkan menyentuh Al-Qur'an. Ya, puncaknya ketika orang-orang Mu'tazilah mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Karena pendekatannya menggunakan logika yang tidak disupport oleh hikmah ini, tidak menggunakan iman. Padahal dalil ada, hikmah juga ada, bisa dijelaskan oleh hikmah. Cuma karena mereka tidak sampai kepada ini, berhenti di logika, sehingga menyimpulkan berbagai turunan agama dengan pendekatan logika. Ya, maka karena Mu'tazilah ini ya, supportnya ke sini, Ya, mereka banyak meriset, mendapatkan ini semua singkatnya dan disupport oleh khalifah, maka khalifah pun menetapkan semua harus berdasarkan paham Mu'tazilah. Ya, maka ulama-ulama kita banyak yang diuji pada saat itu, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, ada yang dihukum, kemudian ada yang dicambuk dan sebagainya supaya bisa mengakui hal-hal yang disampaikan oleh Mu'tazilah ini. Nah, puncaknya semua ini nanti, ya, ini akan diruntuhkan. Diruntuhkan ini semua dengan munculnya ini Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yang tadinya memang belajarnya di Mu'tazilah, dididiknya di Mu'tazilah, setelah mendapatkan perenungan, kontemplasi, ya, memohon petunjuk kepada Allah, bermimpi dengan Nabi, mendapatkan jawaban. Tadi beliau naik ke atas mimbar itu setelah Jumat itu dan mengatakan melepaskan diri, sampai menulis kemudian kitab-kitab untuk membantah semua ini, ya, dengan hikmah. Apa pendekatan yang beliau lakukan? Ada dua. Ya, pendekatan pertama adalah mengembalikan pemahaman-pemahaman ini, ya, tentang sifat-sifat terkait af'al ataupun zatnya Allah Subhanahu wa taala yang masuk kategori mutasyabihat, bukan muhkamat. Kalau muhkamat yang seperti saya contohkan kemarin, qul huwallahu ahad jelas, ya, enggak butuh penjelasan banyak-banyak dan sebagainya. Allahus samad jelas, ya, enggak butuh penjelasan banyak-banyak. Wa huwas samiul basir jelas, ya. Tapi ketika bicara tentang yad, wajah, istiwa, ya, dan sebagainya, ya, butuh pendalaman-pendalaman yang boleh jadi akal enggak sanggup sampai ke situ. Sehingga iman yang harus didahulukan. Ya, iman aja seperti apa adanya. Ya, enggak usah diterjemahkan, enggak usah ditafsirkan banyak-banyak karena memang akal enggak sampai ke situ. Jadi cara yang pertama, udah diimani aja. Ya, jadi tafsirnya ayat itu sendiri. Ya, enggak perlu pakai penjelasan, enggak perlu menggunakan takwil, enggak perlu menggunakan tamtsil, enggak perlu menggunakan takyif. Takyif itu cara seperti apa? Ya, tamtsil itu penyerupaan. Ya, sehingga dekat kepada tajsim dan melahirkan mujassimah, itu yang sangat berbahaya. Ya, atau juga nanti enggak perlu pakai pendalaman-pendalaman seperti takwil, kembalikan seperti hal asalnya saja, ya. Ya, jadi tafwid saja dikembalikan kepada seperti hal asalnya. Jadi kalau sudah yad, ya yad saja gitu, ya. Seperti orang Arab memahaminya seperti itu. Jelas, ya? Jadi kalau misalnya yadullahi fawqa aydihim, ya, apa yang dimaksud dengan ini, ya? Maksudnya ya ayat itu sendiri. Yadullahi fawqa aydihim, ya, seperti itu. Ya, kullu syai'in halikun ila wajhu, ya, wajhu, ya, wajhunya saja. Itu dikembalikan kepada asal dari lafaz ini dan masuk dalam golongan mutasyabihat. Itu metode yang beliau gunakan pertama kali untuk merujuk, ya, kepada keterangan ataupun prinsip yang dipegang oleh ulama-ulama sebelumnya yang tersambung kepada generasi sahabat. Ya, beliau kan di sini nih hidupnya 260 Hijrah, kan? Ini sudah masuk golongan tabi'in atau tabi'in, ya, di tahap ini. Ya. Kan abad kedua Hijrah itu masuk tabi'in tuh. Ya, kalau kita mau ambil batas itu 150 Hijrah lah, perjumpaan dengan sahabat. Ini di sini ada Imam Abu Hanifah, Abu Hanifah An-Nu'man. Contohnya di fikih, ya. Nah, ini Imam Abu Hanifah kan masih berjumpa dengan sahabat. Ya. Kalau di tafsir misalnya ada Imam Mujahid yang masih berjumpa dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, kurang lebih batasnya di sini. Ini ada perjumpaan. Ini sudah tabi'in ke sini, ya. Enggak sampai ke awal abad ketiga itu tabi'in. Selebihnya tabi'ut tabi'in. Masih generasi salaf, generasi-generasi yang terbaik. Jadi ini masih dikembalikan ke atas. Seperti Imam Malik berkomitmen menyampaikan, kan, sampai dengan ke atasnya. Terus kemudian yang kedua, untuk menjawab yang ini persoalan nih yang selalu melogikakan yang ini, kemudian juga yang bukan Arab nih, yang berpotensi menghadirkan makna-makna berbeda. Ya, karena gini, bagaimanapun kalau kita membaca Al-Qur'an, seperti kita sekarang kan bukan orang Arab, kita orang Indonesia, ya kan? Dan bahasa Arab bukan bahasa ibu. Jadi kita tidak mengetahui ini apa nih, iyad ini dalam bahasa Arab sesungguhnya kemana gitu, kan? Ya, yang tahunya kita kan terjemahan aja, iyad ya tangan, gitu kan? Kemudian wajah, ya wajah. Nah, ini berbahaya ketika kemudian membaca ayat-ayat terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, pemahamannya dengan terjemahan. Bukan memahaminya dengan bahasa ibunya. Ya, ketika dipahami dengan terjemahan, maka berpotensi menghadirkan citra di benak kita. Coba kalau saya sebutkan kepada Anda, tangan. Ya, Anda bukan hanya akan menyebutkan dengan lisan tangan, tidak, tapi akan mencitrakan di kepala Anda, karena kan ini kepala kita, akal kita menangkap apa yang masuk. Kalau kita diajarin tangan begini, ya tangan, tangan, kan? Wajah, wajah, sejauh apapun kita mengatakan laisa kamitslihi syai, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika diterjemahkan kata ini dengan tangan, jadi problem. Jelas, ya? Nah, dan ini menuntut secara logika, ini menuntut penjelasan. Nah, sedangkan apa yang dituntut oleh logika ini enggak sampai. Karena kenapa? Ini bahasanya bahasan hikmah di sini. Maka untuk bisa memberikan bimbingan kepada logika harus pakai ilmu hikmah. Di antara turunan hikmah itu apa ilmunya? Takwil. Ya. Jadi nanti ada yang bisa dijelaskan dengan tafsir, ada yang bisa dijelaskan dengan takwil. Ya, saya pernah sampaikan kepada Anda, kalau Anda ingin mengatakan, "Oh, bintang bagus sekali ya." Terus Anda jelaskan, "Bintang itu begini, begini, begini, dia termasuk benda-benda langit, punya rasi, punya ini." Itu tafsir namanya. Tapi kalau Anda sudah masuk ke tempat melihat bintang dengan mengatakan subhanakallah, ya Allah engkau maha sempurna, ma khalaqta hadza batila, engkau tidak menciptakan ini dengan sia-sia. Ini adalah fungsi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan melihat ini kita menyadari bagaimana Allah menata semesta dan sebagainya. Itu takwil namanya. Sampai kepada inti sesuatu. Ya? Nah, kalau kita ingin membahas tentang ini, menguraikan ini, dan memberikan jawaban kepada ini, ya karena Islam itu diuji dengan sangat luar biasa. Ya, muncul golongan-golongan semacam ini, di luar pakem kebiasaan, yang membawa nalar logika, sedangkan di antara golongan manusia, kalau belum paham sepenuhnya, tidak mengerti bahasa ibu, kemudian secara logika juga merasa bahwa, wah ini nggak masuk, ini berbahaya. Ya, seakan-akan Islam tidak logis. Padahal bukan tidak logis, ya. Tapi ini belum mampu dibimbing oleh hikmah, karena nggak sampai mempelajarinya ke aspek ilmu hikmah, ke sini. Sedangkan hikmah pendekatannya nanti menggunakan takwil. Nah, kalau sekiranya ini tidak dimunculkan, berbahaya bagi yang di sini, di luar-luar ini, yang sudah kemasukan paham-paham filsafat. Makanya orang-orang yang terjebak di sini, dan tidak memulai dengan ini, dengan iman, jadi bukan la raiba fih dulu. Ya, imannya dipertaruhkan menggunakan logikanya, itu yang berbahaya. Jadi akan menunggu segalanya logis, baru memutuskan beriman sepenuhnya. Ya, kalau memang sudah iman sepenuhnya dengan logikanya, memang kuat. Tapi persoalannya, kalau ini tidak didahulukan, bisa kufur gitu. Ya, nanti akhirnya cuma hanya menyebutkan semesta, semesta, karena nggak kenal Allah. Karena itu orang yang terjebak di sini, tidak pernah mendalami ke sini, dia hanya akan menilai segala aspek spiritual itu dengan alam semesta aja. Kalimat-kalimatnya ini alam semesta, begini alam semesta, karena nggak nyampe ke sini. Tapi kalau kita memulai dengan ini, nanti akal akan dibimbing, logika akan dibimbing untuk memahami apa yang kita pelajari. Nah, aliran semacam ini ada. Nah, untuk bisa memberikan penjelasan, ya, dan sekaligus mematahkan argumentasi yang ada di sini, ini memerlukan hikmah. Hikmah inilah kemudian yang diantara turunannya ada takwil di sini. Ya. Maka Al-Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari kemudian menjawab persoalan-persoalan logika ini dengan menggunakan pendekatan takwil. Ya. Jadi bagi orang-orang yang sudah mengerti, sudah paham, ya sudah, dia sudah kembalikan saja ke awal. Begini ya begini, sudah mengerti, sudah menggunakan mutasyabihat sesuai dengan tempatnya, selesai. Bagi orang-orang yang semacam ini masih menuntut, ini logikanya apa nih? Kenapa menggunakan tangan di sini? Maksudnya apa tangan itu? Apa wajah? Maksudnya apa wajah di situ? Maka beliau gunakan pendekatan takwil, yang ini bukan sembarangan, ya, takwil dari hawa nafsu sendiri, atau pemahaman beliau dari pribadi, ya tidak. Tapi juga menggunakan jalur-jalur pendekatan, ya, seperti bagaimana di ayat-ayat Al-Quran, ya, diberikan tuntunan-tuntunan, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga ketika menurunkan ayat dijelaskan oleh Rasulullah, Rasulullah memberikan isyarat, ya, kepada siapa di antara sahabat yang diberikan doa langsung oleh beliau memohon kepada Allah supaya dipahamkan tentang takwil, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dengan doa yang sangat populer, Allahumma faqqihhu fid din wa 'alimhu ta'wil. Maka ini kan dengan kecerdasannya, kejeniusannya melihat rumusan-rumusan konsepsi takwil. Takwil yang seperti apa yang dibenarkan? Ya, bukan takwil-takwil biasa yang seenaknya pengen diterjemahkan ini itu tidak, atau dipahami ini dan itu tidak. Tapi dilihat dulu, oh ini jalurnya seperti apa nih? Ya, kata-kata ini kalau di hadis-hadis Nabi bagaimana dipahaminya? Kemudian siapa sahabat yang pernah memberikan contoh dalam contoh-contoh tertentu dalam takwil dan seterusnya. Maka pakemnya kemudian dibawa, diterapkan untuk memahamkan ini semua. Ya, seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha ketika menyampaikan tentang takwil di Quran surah Al-Mujadalah surah 58 di ayat yang ke-7 dengan Al-Hadid ayat yang ke-4 itu. Ya, ketika menyampaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa ma'ahum aina ma kanu dan wa huwa ma'akum ya aina ma kuntum." Dan Allah Subhanahu wa taala meliputi menyertai mereka. Ma'iyah di situ apa maksudnya? Maka disebutkan al-ihathah bil ilmi. Ya, al-ihathatu bil ilmi. Ini takwil dari firman Allah, wa huwa ma'akum. Ini saya ambil contoh yang al-hadid untuk memudahkan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah menyertai kalian. Menyertai ini maksudnya apa? Ini kan termasuk sifat af'al. Ini kan Nah, ini nggak boleh dipahami dengan apa namanya dengan gambaran kita secara fisikal, tidak. Kalau itu mujassimah dan sudah menyimpang, ya kan? Maka dari situ Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyampaikan bahwa yang dimaksud di sini adalah al-ihatatu bil ilmi, maksudnya adalah ilmu Allah, pengetahuan Allah, ya, menyertai semua hal yang terkait dengan kegiatan kita, bahwa Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan. Dari sebelum dikerjakan, sedang dikerjakan, sampai akan dikerjakan, Allah meliputi itu semua pengetahuannya. Nah, ini sudah takwil. Ini yang dimaksudkan dengan ma'iyah ammah, ya, penyertaan secara umum. Maka dari contoh-contoh semacam ini dikeluarkan, dipahami menjadi pakem, ya, dan kita pun tanpa sadar sebetulnya juga sudah memahami itu. Dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW contohnya, ya, misalnya al-yadul uliya khairun min yadil sufla, ya, min al-yadil sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau kita maksudkan seperti biasa tekstual, tangan di atas ya begini, tangan di bawah ya begini. Ya, penjelasan itu kan tafsir, penjelasannya tangan di atas begini lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi kalau kita artikan maksudnya memberi lebih baik daripada banyak menerima, itu takwil namanya. Ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka robah itu perbaiki dengan tangannya. Ya, kalau kita gunakan tangan begini, ada orang misalnya melakukan tindakan-tindakan buruk lah, ada yang merampok, ada macam-macam, itu terlibat dengan tangan begini. Nah, itu yang dimaksudkan tafsir. Tapi kalau yang dimaksudkan laporkan pada yang memiliki kewenangan, kepolisian dan sebagainya, atau yang punya kekuatan bertindak, kekuatan, itu takwil namanya. Jelas ya? Nah, jadi ini dibaca oleh beliau jadi pakem dan menerangkan tentang hal-hal yang terkait dengan ini. Ya. Jadi bagi orang-orang yang tidak paham, tidak mengerti, dan disupport oleh logika, ya ini apa? Ya Allahi fauqaidi, maka tangan di atas tangan, seperti apa gambarannya? Maka disampaikan, oh yang dimaksud ini kekuatannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa siapapun makhluk yang merasakan dirinya berkuasa, merasa hebat dengan kedudukan, dengan harta dan sebagainya, tetap tidak akan mengalahkan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ini dijelaskan dengan metode takwil yang terambil dari hikmah, yang bersumber dari iman, bukan takwil biasa, maka ini runtuh seketika. Ya, runtuh seketika. Nah, ini populernya pada saat itu penggunaan metodologi takwil, dan ini disepakati sebagai bagian dari kejeniusan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari untuk menjelaskan hal-hal yang rumit yang tidak bisa dijelaskan pada saat itu, ya, oleh ulama-ulama yang memang bersandar kepada tadi, ya, tafsiran awal saja yang kembalikan kepada makna asalnya. Dan ini jadi fitnah besar. Ini Masya Allah ketika ini tampil memberikan solusi kepada persoalan-persoalan tadi, maka selesai persoalan dari paham Mu'tazilah ini. Bahkan nanti di masanya Khalifah Mutawakkil ala Allah, ini semua enggak punya tempat sampai menyebar ke Asia Tengah. Ya, paham Mu'tazilah ini enggak punya tempat setelah kalah oleh ini Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, menyebar ya sampai nanti ke Asia Tengah masuknya. Ya. Pecahan-pecahan ini. Nah, di Asia Tengah ini, teman-teman sekalian, juga menarik nih. Ini pun ditangkal juga di sini. Ya, siapa yang menangkalnya? Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ya, Abu Mansur Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini 30 tahun lahirnya sebelum Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini menarik juga nih. Ya. Jadi kalau yang ini kalau itu 260, ini 230-an lah. Ya, ada yang menyebutkan 238 dan yang menyebutkan 233 Hijrah. Saya lebih sepakat di 233 karena wafatnya ini di tahun 333 Hijrah. Ya. 333 Hijrah. Jadi kalau ini 876, yang di sini kurangnya aja sekitar 30 tahunan dari situ. Ya, ini di kisaran 800, kalau 30 tahun dari situ berarti 46-an ya. Ya, ada yang menyebutkan 853, ya. Artinya sebelum Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dilahirkan, ini sudah lahir duluan. Ya. Cuma nanti ini wafat duluan. Ya, wafat duluan yang ini, yang Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, jadi yang di sini 333 Hijriah, yaitu 324 Hijrah. Nah, ini yang menariknya teman-teman sekalian, agak menarik di sini. Jadi, ini ada satu masa nih. Yang ini di Uzbekistan, di Samarkand. Ini kan Asia Tengah ya. Jadi, aliran Mu'tazilah menyebar, ya, tidak ada tempat lagi di sana, dia menyebar ke Asia Tengah. Di Asia Tengah ketemunya sama Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini, beliau ini lahir dari di Samarkand. Samarkandi, kalau sekarang itu Samarkand, daerah Samarkand. Ya, Samarkand ini satu provinsi di Uzbekistan kalau sekarang. Ya, Uzbekistan. Di antara provinsi lain di kota Samarkand ini, ya, ada juga misalnya Khorasan. Jadi kalau di Samarkand ada Imam Abu Mansur Al-Maturidi, kalau di Khorasan ada Imam Al-Bukhari. Ya, Imam Al-Bukhari kan dari Khurasan, ya, provinsi Khurasan, kabupatennya Bukhara, kecamatannya Ju'fah. Ya. Makanya disebut dengan Imam Al-Bukhari karena dari Al-Bukhara, ya. At-Tirmidzi karena dari Turmudz, masih sama-sama tuh. Kemudian ini Imam Abu Mansur Al-Maturidi karena dari Matruj Samarkand, dari Uzbekistan. Di sini masuk ke sini, sedangkan paham di sini menggunakan paham Imam Abu Hanifah secara fikih. Ya, ini Hanafi pahamnya. Di Samarkand ini pahamnya Hanafi, sedangkan Hanafi ini sudah khatam dengan logika. Jadi sudah jelas sekali di sini ya. Nah, Hanafi itu pendekatannya fikih menggunakan logika, tapi yang disupport oleh ini, oleh hikmah. Jadi beda dengan aliran-aliran Mu'tazilah itu. Jadi ini sudah mengerti logika, sudah paham, dan ini yang paling menarik adalah senafas dengan ini, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi begitu kemudian mereka Mu'tazilah datang ke Asia Tengah pun, ini penangkalnya sudah ada, yaitu Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi ke Asia Tengah juga gagal, di sini juga gagal, ya. Dan apa yang disampaikan oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi itu senafas dengan apa yang diutarakan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ketika di sini, alhamdulillah umat Islam terbebas dari fitnah-fitnah, ujian-ujian, ya, tentang apa-apa yang dibawa oleh logika ini, aliran Mu'tazilah. Ini yang salah bukan logikanya, ya. Awas, hati-hati. Yang salah bukan filsafatnya. Ya, kalau filsafat itu secara keilmuan, itu benar untuk menguji cara berpikir. Nggak ada masalah. Ya, bahkan turunannya nanti ada ilmu mantik, ilmu logika. Nggak ada masalah di filsafat. Yang salah itu adalah ketika menarik semua dalil-dalil itu dengan pendekatan filsafat, itu keliru. Karena filsafat itu kan dasarnya logika. Ada dalil-dalil di Al-Quran itu yang nggak bisa dibaca secara langsung oleh logika. Kenapa? Karena di atas logika keberadaannya. Di atas logika itu adalah ilmu hikmah. Jadi kalau kita nggak bisa tangkap pakai logika, tangkapnya pakai hikmah. Itu maksudnya. Ya, jadi kalau semua dibaca pakai logika, nggak akan nyambung. Ya, bukan ayatnya nggak logis, andanya yang nggak mampu. Jadi kalau tidak mampu, jangan menyalahkan ayat. Andanya tambah belajarnya, tambah wawasannya. Ya, seperti anda. Ini kalau masuk pakai ini semua, nanti gerakan yang muncul seperti liberal, ya, gerakan-gerakan ahli transgender, gerakan-gerakan misalnya yang feminis dan sebagainya. Ya, nanti munculnya ya seperti itu saja. Kenapa warisan 1:2 bukan 1:1? Ini nggak logis. Ya, karena anda pakai logika, nggak pakai ilmu hikmah. Jelas ya? Nanti isu-isu yang dimunculkan sekarang itu selalu mengarahnya ke sini nih, karena pendekatannya yang salah. Jadi bukan filsafatnya yang keliru. Ya, bukan filsafatnya yang keliru, tapi cara memahami agama ditarik kemudian dengan filsafat yang berdasarkan kepada logika tanpa mempertimbangkan hikmah, dalil, dan nilai-nilai keimanan. Itu yang keliru. Nanti Imam Al-Ghazali itu menulis khusus tentang ini, Tahafut al-Falasifah, ya, kerancuan para filosof. Bukan filsafatnya. Ingat, bukan filsafatnya, tapi filosofnya. Jadi memahami segala sesuatu dengan pendekatan akal, sehingga puncaknya ya malah tidak beriman, ini yang salah. Atau mereduksi nilai keimanan, ya, ditarik kepada aspek-aspek logika. Maka beliau mengarang kitab namanya Tahafut al-Falasifah. Walaupun nanti dijawab oleh Ibnu Rusyd dengan Tahafut al-Tahafut. Ya, tapi tetap di sini yang paling menarik adalah ya, tidak menyalahkan filsafat sebagai ilmunya, tapi lebih kepada kekeliruan menarik nilai-nilai syariat yang dipahami harus menggunakan pendekatan logika. Ini yang keliru. Maka diluruskan oleh ini. Nah, ini ketika selesai masalah ini, jadi logikanya tetap sehat, tetap bagus, dipahami dengan logika karena dibimbing oleh hikmah, maka pada masa itu alhamdulillah, ya, fitnah ini bebas, berhasil, ini paham, yang di luar ini pun bisa mengerti, bisa jelas dengan ajaran Islam. Jadi bagi yang ingin menarik kepada dasar-dasar pemahaman kepada ulama-ulama terdahulu, yang ditarik kepada aspek tabi'in, sahabat, yang memang kasus ini nggak ada sebelumnya. Karena di masa sahabat kan lokalnya masih jazirah Arab. Ya, masa tabi'in umumnya masih jazirah Arab. Jadi isu-isu semacam ini belum ada. Dan nggak membutuhkan pendekatan ta'wil. Kenapa? Karena sudah jelas mereka memahami tentang bahasa ibunya. Sudah mengerti, ya begitu, ya begitu. Sudah paham mereka, ya, arahnya kemana. Jadi semua makna-makna di satu kata, bahasa Arab itu kan kadang satu kata punya banyak makna. Bahkan bisa sampai ratusan makna. Ya, ain itu mata. Ya, tapi bukan hanya mata, ain ini banyak nanti. Ya, ain ini banyak sekali. Ya, maknanya bisa nanti mata, bisa nanti menunjukkan kepada sifat, bisa karakteristik unta, bisa macam-macam. Ya, bisa nanti ditarik ke persoalan-persoalan yang lainnya, banyak sekali ya maknanya. Nah, ini orang Arab sudah mengerti kalau iad ini di ayat ini maknanya ke sini, sudah paham. Ya, karena itu enggak butuh takwil mereka. Ya. Nah, sebagian pun yang ingin mereka konfirmasi itu hanya kelemahan pengetahuan untuk menangkap di persoalan-persoalan terkait dengan aspek ilmiah misalnya. Seperti kemarin saya kisahkan tentang kasus bagaimana benang putih dengan benang hitam saat puasa itu. Ya, yang Quran surah kedua 187 itu. Jadi bukan terkait dengan makna-makna dasar kebahasaan. Nah, ujian yang nyata itu ketika ini mulai meluas, keluar wilayah Arab yang bukan salikah, bukan instingnya, bukan bahasa ibunya. Ini yang jadi persoalan. Maka Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menghadirkan metodologi ini untuk memberikan kekuatan pemahaman bahwa begini cara memahaminya, jangan sampai ditarik ke terjemahan kita biasa. Sehingga bisa keliru memahami ayat-ayat yang terkait dengan ini. Jadi kalau kita ingin misalnya bawa ayat-ayat ini, ingin bebas dari keluar dari khilaf, persoalan yang sudah kita cukupkan sedemikian, dipahami apa adanya, selesai. Ya kan? Nah, tapi kalau kita ingin tarik ke pemahaman, jangan paksakan dengan terjemahan kita sebab bisa keliru. Ya, karena itu tarik dengan pemahaman-pemahaman yang seperti yang disampaikan seperti ini. Ya. Ini sudah mafhum, kalau saya mau detilkan, kita turunkan kitab-kitab. Ya, ada yang berkomitmen tetap dengan menjaga makna ini, seperti Ibnu Katsir misalnya. Al-Imam Ibnu Katsir ini ketika menerangkan tentang makna wajah, ya sudah kembalikan kepada Allah, kepada zatnya, itu kan, zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kembalikan kepada Allahnya. Ya. Ada Al-Imam Al-Bukhari ketika membahas Al-Qasas ayat ke-88, kullu syai'in halikun ila wajhu, mengatakan ila mulkahu, gitu kan? Walaupun di situ banyak penafsiran, Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah saya mengatakan, ya ini dikembalikan kepada kata asalnya, apa yang dimaksud dengan mulku itu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini ya takwilnya Imam Al-Bukhari, itu kan pemahaman masing-masing. Yang ingin saya katakan, ini disepakati oleh umat Islam pada masa itu, ya dibenarkan, ijtihadnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari untuk menerangkan ke sini, sehingga beliau mendapatkan gelar-gelar yang sangat banyak pada masa itu. Disebutkan Imam Ahlu Sunnah Wal Jamaah, ya itu gelarnya Imam Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Kemudian macam-macam lah, ya ada Imam Nasruddin pembela agama dan seterusnya. Karena keberhasilan mematahkan ini sehingga Mu'tazilah tidak mendapatkan ruang, dan di zaman Khalifah Mutawakkil Alallah ini sangat tipis sampai juga menyebar alirannya dan sampai sekarang tidak banyak dikenal. Ya kalau aliran-aliran liberal dan sebagainya, kalau itu sih ciptaan dari orientalis dan seterusnya yang ingin meneruskan aspek-aspek pemikiran Mu'tazilah, cuman nggak kesampaian. Kalau Mu'tazilah zaman dulu, mereka hafal Quran. Yeah. Hafal Quran, mendalami syariat-syariat, cuman pendekatannya menggunakan ini. Lalu dipatahkan kemudian oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di zaman yang bersamaan, ya ada juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi, kemudian yang mematahkan turunan Mu'tazilah yang datang ke Asia, Asia Tengah di sini. Ya, selesai di sini. Nah, dalam perkembangannya, teman-teman sekalian, ini dimasuk tahun 1263 Masehi. Ini kan masih abad ke-9, masuk abad ke-10. Ya, kalau ini masuk di 876, yang ini 846 atau 853, ini kan 100 tahun nih, Imam Maturidi ini 100 tahun, ya usianya, berarti sekitar 950-an, sekitar 950-an Masehi, abad ke-10. Ya. Ini juga sama di awal abad ke-10. Nah, ini terus berkembang, bertahan, ya, tidak ada masalah ke sini, nyambung. Nah, sampai saya sebelum masuk ke 1263 menyelesaikan dulu di sini. Ya, sampai beliau mengatakan begini. Ini kalimat populer sekali terkenal dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Setelah mematahkan ini semua argumentasi Mu'tazilah, beliau mengatakan, ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi beliau membebaskan ya, Imam Ahmad bin Hanbal ya radhiyallahu ta'ala anhu, termasuk imam ahli fikih besar dan sebagainya, ya dari hukuman-hukuman yang pernah dipaksa untuk mengikuti paham Mu'tazilah dan sebagainya. Beliau mengatakan, ya saya sepakat dengan apa yang disampaikan Imam Ahmad bin Hanbal. Maksudnya apa? Quran bukan makhluk seperti klaim Mu'tazilah. Ya, jadi ingin membantah bahwa apa yang diklaim oleh Mu'tazilah itu tidak benar. Yang benar itu Imam Ahmad, persoalan tentang Quran itu bukan makhluk di persoalan itu. Ya, jadi bukan karena persoalan membahas masalah takwil dan sebagainya, tapi ingin menerangkan bahwa prinsip yang dibangun oleh Imam Ahmad itu benar, Quran itu bukan makhluk, dijawab juga oleh beliau dengan logika dan sebagainya, selesai di situ, tuntas. Jadi, apa yang terkait dengan Imam Ahmad juga selesai, terkait dengan aspek logika juga selesai, dan di situ umat Islam pada masa itu menjadikan beliau dengan menggelari berbagai macam gelar yang positif sifatnya. Ini berjalan, nah inilah berjalannya waktu kemudian, di 1263 Masehi, tepatnya 22 Januari. Sekarang tanggal berapa Januari? Ini tanggal 22, berapa? 16 Januari, berarti 6 hari lagi. 22 Januari 1263 di Haran. Haran itu dekat ke Turki sekarang ya. Dekat ke Turki, tapi dulu masuknya ke masih Romawi. Ya. Di Haran. Itu lahir juga ya seorang alim, orang yang luar biasa keilmuannya, gitu kan? Kemudian juga pemahamannya terhadap syariat dan sebagainya. Namanya Imam Taqiyuddin. Taqiyuddin. ya, yang populer disebut dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah, Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Ini 1263 Masehi. Ya, berarti abad ke-13. 3 abad dari sini. Saya urutkan ini penting ya. Ini untuk penting sekali untuk dipahami sehingga Anda mengerti kalau nanti bicara tentang kalimat-kalimat atau istilah-istilah yang muncul sekarang bisa mengetahui dengan baik. Jadi kalau kita tarik ke sini, ya, ini dari Nabi abad ke-7. Ya kan? Kemudian masuk ini sahabat masih abad ke-7, abad ke-8-nya tabi'in. Kemudian ini awal abad ke-9 tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini ya, yang di 260-an Hijrah, yang ini 11 Hijrah sampai ke 100-an, 150-an lah. Ya, ini 150 sampai ke 200-an. Awal abad ke-3, 200 sekitar 220-250 lah ya. Ke sini abad ke-3 pertengahan, ya 260-an ya, pas ini masanya ke atas. Setelah ini golongan tabi'ut tabi'in. Jadi ini berakhirkan abad ke-10. Nah, ini munculnya di abad ke-13. Ya. Nah, Imam Ibnu Taimiyah ini ya termasuk ingin membawa, mempopulerkan kembali pemahaman-pemahaman ini, khususnya ini dalam bidang akidah ya. Saya tidak membahas dalam bidang fikih karena beliau juga nanti punya pendapat di bidang fikih, termasuk juga di bidang ini terkait dengan akhlak. Beliau menulis kitab nanti risalat atau risalat fi ilmi nafs ya, terkait dengan ilmu nafsi itu ada, saya pernah mengajarkan itu juga di Al-Azhar ya. Nah, ini gambarannya teman-teman sekalian, ingin mengembalikan ini kepada pemahaman asal ya, yang melepaskan dari takwil. Jadi sudah enggak usah ditakwil, kembalikan aja ke asalnya seperti semula, seperti itu, seperti singkatnya demikian. Ya, jadi mengembalikan kepada awal bagaimana orang-orang dahulu itu memahaminya seperti itu. Ya, baik oleh orang Arab ataupun di luar Arab atau siapapun, dah cukupkan sampai di situ aja. Ya, sehingga tidak terjebak lagi dengan persoalan-persoalan ini ya, dan beliau lebih memahami sudah yad ya seperti apanya seperti itu. Kemudian wajah seperti apanya seperti itu. Ar-Rahmanu al-Arsy istawa, ya istawa, istawa aja sudah, enggak usah dipahami dengan yang lain-lain. Jadi intinya dikembalikan lagi kepada pemahaman-pemahaman semula. Nah, ini generasi ini kan generasi awal nih. Ya, mereka yang tadi saya katakan, mereka belum ada di sini, belum ada isu-isu seperti yang muncul di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Islam sudah mulai meluas. Nah, ini generasi awal ini generasi yang memang langsung bersentuhan dengan ta'limnya Nabi, sahabat, ya kan? Dari sahabat langsung ke tabi'in. Tabi'in itu mengenal karena lebih dekat masanya kepada sahabat dan sebagainya. Ini nggak ada masalah di sini. Dan lebih dekat secara areanya, ya, terbatas masih di wilayah Arab yang memang salikah di bidangnya, keilmuannya sudah pas gitu ya, di dalamnya di situ. Nah, ini ingin mengembalikan lagi ke situ. Sudah, sebagai umat Islam, intinya lah, intinya seperti itu. Jadi kita iman aja, ada mutasyabihat, ada muhkamat. Kalau mutasyabihat, nggak usah ditarik ke muhkamat dengan takwil, kembalikan seperti orang dulu, seperti itu memahaminya. Ini gerakannya dipopulerkan oleh, singkatnya oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mengembalikan kepada asal di sini, generasi dulu. Ya, dulu, bahasa Arabnya disebut dengan salaf namanya. Ya, salaf tuh di sini nih, di abad 1 sampai dengan kedua dan awal abad ketiga Hijrah. Jadi kalau kita turunkan 1 sampai awal abad ketiga Hijrah. Ini salaf. Di bawah ini, ya, di atas abad ke-9 ke sini nih, itu sudah khalaf namanya, khalaf. Jadi Imam Ibnu Taimiyah pun Syekhul Islam itu generasi khalaf, generasi belakangan. Ya, salaf tuh ini. Salaf tuh di sini. Ya, jadi kalau kita katakan kalau misalnya di fikih Imam Abu Hanifah salaf, ya wafatnya kan tahun 150 Hijrah. Imam Malik salaf, ya 93 Hijrah lahirnya. Kemudian Imam Syafi'i salaf, lahir 150 Hijrah. Ya, kemudian siapa lagi? Imam Ahmad 164 Hijrah salaf, ya, dan seterusnya. Nanti kalau di akidah ini masuk lebih dekat kepada salaf Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, dekat, cuman metodologinya kan sudah ada ujian di sini. Dia sudah menggunakan pendekatan takwil untuk mengatasi yang ini. Ya, yang tidak ada masalah kembalikan ke sini. Nah, Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sudah ikut saja yang salaf yang di sini. Ya, karena kesannya begini. Ini kan yang sudah terjamin selamat nih, ya kan? Sahabat kan jelas, ya dipuji oleh Nabi, dekat dengan Nabi terjamin selamat. Ini selamat. Kalau di sini sudah banyak pemikiran, takutnya juga ya ada yang tidak tepat, ada yang keliru dan sebagainya, kembalikan ke sini aja. Dipopulerkan gerakannya demikian. ya. Dan ini secara fikih beliau mengambil jalurnya ke Imam Ahmad. Imam Ahmad. Ya, kan nanti kalau udah masuk fikih saya jelaskan. Ya, ada jalurnya Imam Abu Hanifah secara fikih, ada jalurnya Imam Malik secara fikih, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini jalur fikihnya mengambil Imam Ahmad. Ya, secara fikih nih. Ini saya harus jelaskan dulu nih supaya enggak pusing nanti. Ya, lihat sini baik-baik supaya nanti enggak mumet kemana-mana dia, karena takutnya ada melompat, jadi saya coba turunkan begini dulu. Ini ibadah nih ya. Ini akidah, isinya iman. Implementasi iman, ibadah. Contohnya sholat. Nah. Singkatnya, ilmu untuk memahami fikih, ilmu untuk memahami ibadah, ya itu disebut fikih namanya. Seperti ilmu untuk memahami ini, iman disebut dengan akidah dan tauhid. Ini ada ilmunya. Namanya fikih. Fikih menjelaskan kepada kita bagaimana cara sholat dengan baik, dari mulai takbir sampai dengan salam. Sumber dari fikih kembali kepada Al-Quran dan hadis. Al-Quran wahyu yang diturunkan, hadis penjelasan Nabi Muhammad SAW. Penjelasan disampaikan oleh Nabi kepada sahabat, dijelaskan. Sahabat ajarkan kembali. Penjelasan ini sifatnya dua. Baik ya, ada yang satu sifatnya mutlak. Mutlak itu penjelasan yang satu dalil, satu cara. Seperti saat kita bertakbir dengan mengucapkan Allahu Akbar, tidak ada yang lain. Maka tidak ada perbedaan di dalamnya. Mutlak, selesai. Kan? Khusus saja, spesifik Allahu Akbar, ucapkan dengan lisan, kan? Tangan mengangkat, ucapkan dengan lisan, Allahu Akbar, selesai. Ya. Tapi ada di antara ini, yang penjelasannya sifatnya beragam, baik dari bacaan, ataupun nanti dari gerakan, yang memberikan kemudahan. Yang mengcover, mencakup semua kemungkinan yang bisa dikerjakan oleh hamba. Jadi orangnya sendiri ketika beribadah ini menerapkan ini fikih itu tidak bisa mengerjakan dengan satu cara yang sama karena keadaan-keadaan tertentu. Baik di bacaan misalnya orang-orang Arab sendiri punya dialek yang ketika menyebutkan huruf bisa berbeda-beda. Ya misalnya ada yang baca sad, bacanya pakai sin. Jadi Anda paksa sampai kiamat kurang 2 hari pun tetap dia bilang sin. Ya ada yang dibaca sin dia pakai zai. Sehingga ihdinas siratal mustaqim bisa dibaca dengan menggunakan sad, ihdinas siratal mustaqim bisa dibaca dengan menggunakan sin, ihdinas siratal mustaqim. Ada yang enggak bisa sad, enggak bisa sin, dia bisa pakai zai, bisa dibaca dengan ihdinas siratal mustaqim. Itu dari segi bacaan. Sehingga nanti bacaan Al-Qur'an kita kenal secara singkatnya ada dengan qiraah sab'ah itu. Di antara penafsiran qiraah sab'ah mencakup kepada bacaan. Ada seperti cara tata cara kita mau misalnya sujud ya, ada yang menggunakan telapak tangan, ada yang menggunakan lutut, ada yang mampu dengan telapak tangan, ada yang enggak mampu, dia bisa menggunakan lutut. Ya, demikian sebaliknya kalau lutut bermasalah dia menggunakan telapak tangan, maka diberikan pilihan, mana yang mau pakai telapak tangan, mana yang mau pakai lutut. Ini yang dimaksud keragaman dalam fikih. Nah, ini Nabi mengajarkan kepada para sahabat, sahabat mengajarkan kembali ya kepada para tabi'in sesuai dengan generasinya. Di zaman sahabat dipraktikkan. Ya, dihafalkan, ditangkap oleh akal pikiran mereka, ke jiwa mereka, jadi bentuknya hafalan. Di zaman tabi'in, ini mulai dikodifikasikan, dirumuskan, dikumpulkan. Jadi semua catatan-catatan yang diterima itu, ya, pelajaran-pelajaran yang dihafalkan dikonfirmasi dengan tulisan. Ya, dijadikan kitab, jadikan buku, ya, yang dengan itu jadi panduan. Nah, itu baru terjadi di zaman tabi'in dan tabi'un tabi'in. Ya, disitulah puncaknya ada 4 imam. Yang bisa mengumpulkan hafalan dan tulisan, menyatukan hafalan dengan tulisan. Yang paling terkenal nanti ada Imam Abu Hanifah, An-Nu'man, Imam Malik, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, dan Imam Ahmad. Ini wafat tahun 150 Hijrah, ini lahir di kisaran 93-94 Hijrah, ini lahir 150 Hijrah, ini 164 Hijrah. Ya, jadi masih di abad kedua kelahiran ataupun wafatnya para imam-imam mulia ini. Ini banyak imam-imam yang lain juga, tapi bintangnya 4 ini karena berhasil mengumpulkan pengajaran-pengajaran di zaman sebelumnya itu, ya, dengan hafalan mereka plus dikonfirmasi dengan catatan dan tulisan mereka, ada kodifikasinya. Nah, otomatis ketika ini mengajarkan pada yang sifatnya mutlak ini nggak akan beda. Makanya mau yang mengambil nanti jalurnya dari sini pun ketika kita belajar, ya. Mengambil jalurnya dari murid-murid ini, semua takbirnya pasti Allahu Akbar. Imam Abu Hanifah Allahu Akbar, Imam Malik Allahu Akbar, Imam Syafi'i Allahu Akbar, demikian Imam Ahmad. Nah, tapi pada yang beragam di sini kan harus milih, nggak mungkin praktekkan keempat-empatnya. Contoh di bacaan bismillah misalnya. Bismillah itu kan ada empat cara. Ya, dalam sholat dibacanya. Satu bisa dijaharkan, dalilnya ada. Yang kedua bisa tidak dibaca sama sekali, dalilnya juga ada. Yang ketiga bisa disirkan, dalilnya ada. Yang keempat dibaca rakaat pertama dengan jahar, selanjutnya tidak dibaca sama sekali. Empat cara ini. Tapi kan nggak bisa dalam sholat dibaca keempat-empatnya. Ya, bisa nggak ada orang jadi imam baca keempat-empatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak dibaca sama sekali. Kan nggak bisa. Dia harus pilih salah satu. Ya kan? Nah, ini pun sama. Dia memilih salah satu. Imam Abu Hanifah pilih nggak dibaca. Ya, alasannya ini yang tersambung. Beliau punya alasan, jahar juga punya, sir punya. Tapi memilih untuk yang tidak baca. Karena dalilnya ini dianggap ini yang harus dipilih oleh beliau. Ya kan? Imam Malik juga memilih nggak baca sama sekali. Dalilnya ini. Imam Syafi'i milih dijaharkan. Imam Ahmad milih yang tengah-tengah. Ini nggak dibaca, ini dibaca jahar. Saya pilih yang sir aja, yang silent. Ya. Ketika mereka condong kepada sesuatu untuk dipilih, ya kan? Ma dhahaba ilaihi, apa yang condong untuk diambil sebagai bagian dari pegangannya itu, semuanya tersambung pada hadis Nabi. Karena kan kemudahan pilihan. Tapi tetap nyambung, ada dalilnya, nyambung ke atas. Tapi ketika praktekan harus milih salah satu. Ketika mereka cenderung pada apa yang dipilih, ma dhahaba ilaihi itu disingkat dengan madhab namanya. Madhab. Ya. Maka dikenal pilihannya Imam Abu Hanifah, madhabnya Abu Hanifah. Yang dipilih Imam Malik, madhabnya Malik. Yang dipilih Imam Syafi'i, madhabnya Imam Syafi'i. Demikian Imam Ahmad, dikenal dengan madhab Hambali. Jelas ya, sampai di sini? Nah, ini masalah fikih. Nah, ini mengajar kembali nanti. Ketika ini mengajarkan, maka mengajarkan apa yang dipilihnya. Dikenal dengan madhabnya Hanafi. Maksudnya apa? Belajar Islam, jalurnya lewat jalur Imam Ahmad. Ini lewat jalurnya Imam Malik, dikenal dengan Maliki. Jalurnya Imam Syafi'i, dikenal dengan madhab Syafi'i. Demikian madhab Hanafi. Nanti kalau masuk fikih saya jelaskan dengan lebih detail. Ini bukan mengelompok. Ya, saya anti madhab. Salah itu kalimatnya. Karena nggak mungkin Anda bisa mencapai ke Nabi informasinya kalau nggak ngelewatin yang ini. Karena informasi dari Nabi itu kan ke sahabat. Sahabat ngajar tabi'in. Nah, dari tabi'in ini dicatatnya oleh ini nih. Yang nyampe ke kita. Jadi kita nggak mungkin bisa langsung tembus ke Nabi. Dari mana kalau nggak dapat dari yang ini? Nah, jadi imam-imam besar pun kesini lagi. Imam Al-Bukhari misalnya, ke Syafi'i. Imam Nasa'i ke Syafi'i dan seterusnya. Jadi nggak mungkin kita terpisah sendiri. Abu Mansur Al-Maturidi ngambil fikihnya dari mana? Hanafi, sini. Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari kemana? Ke Syafi'i. Ya? Nah, ini jalurnya ke sini, teman-teman sekalian. Ini di fikih namanya. Maka secara fikih ada yang disebut dengan madhab. Ma dhahaba ilaihi, tapi masih dalam kerangka ya penyesuaian dalil yang tersambung kepada masa sahabat, kepada Nabi SAW. Ini disebut dengan sanad namanya. Nah, ini disebut madhab dalam fikih. Kalau fikih, aspeknya ibadah. Jelas? Nah, tadi saya katakan, imam ini, Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, itu secara fikih ngambilnya ke Imam Ahmad. Secara fikih. Sedangkan ciri khas Imam Ahmad ini, itu tekstual sifatnya, tekstual. Ya. Kenapa? Karena patokannya lebih kepada hadis begitu ya begitu gitu. Imam Ahmad tuh begitu ciri khasnya. Ya, kalau Imam Abu Hanifah ini ada pendekatan logikanya yang tinggi, makanya kalau orang ngaji di Hanafi sekarang di Asia Selatan, ya di Pakistan, India dan sebagainya, itu daya pikirnya kuat Hanafi ini. Ya, termasuk nanti di Asia Tengah itu rata-rata Hanafi. Daya pikirnya logikanya kuat sekali. Ini yang bisa mematahkan argumentasi-argumentasi logika. Ya. Ini Maliki pendekatannya kebanyakan hadis dan amal ahlu Imam Madinah. Ya, karena saya pernah ngaji tinggal lama di madzhab Maliki, di Libya itu madzhab Maliki. Ya, pendekatannya adalah hadis tapi fleksibel pemahamannya dengan praktek Imam ahlu Madinah, ya. Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ini ngaji ke Imam Malik, ya. Jadi sudah paham juga di sini dan juga ngaji ke ini muridnya Imam Abu Hanifah karena saat beliau lahir dia sudah meninggal. Ya, tersisa nanti Abu Yusuf dan Muhammad. Jadi ini mendapatkan faedah dari sini, mendapatkan faedah dari sini juga. Jadi menggabungkan keduanya. Ya, Imam Ahmad ngajinya ke Imam Syafi'i. Jadi semuanya terhubung ini. Ya, enggak ada masalah di yang ini. Jadi tidak ada persoalan di imam-imam ini gitu kan. Nah, ini kalau imam besarnya enggak ada persoalan, maka umat yang paling jauhnya juga harusnya enggak ada masalah. Ya. Nah, di sini teman-teman sekalian, karena ini tekstual pendekatannya. Jadi hadisnya begitu ya begitu aja dipahaminya. Ya, makanya kalau ada hadis misalnya tentang isbal, ya pakaian laki-laki yang tidak melebihi mata kaki misalnya kan, itu dipahaminya tekstual-tekstual aja. Ya udah enggak usah isbal. Jadi pakaiannya jangan di bawah mata kaki, di atas mata kaki. Ya, teksnya begitu ya begitu. Ya, tapi kalau kita menggunakan pendekatan misalnya di sini Syafi'i yang memadukan dengan ini, maka dilihat hadis-hadis yang lainnya. Oh, ini ada hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan nanti ada kesombongan dan sebagainya, kisahnya begini awalnya. Jadi yang dimaksudkan itu kalau orangnya sombong, ya, maka seperti orang-orang dulu kalau ingin menyombongkan diri itu pakaian dilebihkan di mata kaki, di atas, di bawah mata kaki, jalan, ya, kemudian menampilkan kemewahan dan sebagainya. Ya, nanti buktinya apa? Abu Bakar As-Siddiq ketika izar sarungnya melebihi batas mata kaki, mengadukan kepada Nabi, maka dikatakan kamu tidak termasuk yang demikian. Yang dimaksudkanlah konteks kesombongan. Makanya di sini masih longgar. Ya, enggak ada masalah. Silakan saja, yang penting tidak sombong atau pakaiannya terlalu berlebihan sehingga mendatangkan najis yang melekat di dalamnya. Nah, ini pendekatan seperti ini di fikih ini ya penting untuk dipahami karena nanti akan berpengaruh ya kepada corak pemikiran para ulama setelahnya. Imam Ibnu Taimiyah karena fikihnya ini ke Hambali, ke sini ke madzhab Ahmad bin Hanbal yang secara fikih ini tekstualis mengacu kepada hadis ya, maka beliau pun memahami dari corak pemikiran akidahnya secara tekstual. Artinya teksnya begitu ya begitu saja. Kembalikan aja ke masa-masa yang ini katanya. Ke masa-masa salaf. Salaf itu generasi terdahulu. Yang kesini disebut khalaf. Orang yang mengikuti jejak ke masa lalu, pengen diikutkan ke masa-masa yang lalu, tambahkan i di ujungnya. Dikenallah dengan salafi namanya. Salaf, ya masukkan i jadi salafi. Jelas ya? Ya. Jadi ini asalnya nih. Asal yang disebutkan dengan salafi, salafi itu asalnya begini. Ya. Walaupun sebetulnya secara pemahaman, objektifnya, semua pasti salafi. Ya, jadi salafi itu bukan kelompok, bukan golongan. Ya, kenapa? Karena semua orang yang ibadah itu pasti mengacu kepada orang-orang sebelumnya. Gak mungkin gak ngacu pada orang sebelumnya. Cuman jalurnya dari mana? Secara fikih apakah Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i atau Imam Ahmad? Ya kan? Secara akidah ngambil dari mana? Nanti kita lihat. Ya, kita lihat nanti. Ya, udah pasti ngambil dari orang-orang terdahulu. Gak mungkin ini akan berubah. Sudah pasti jalurnya akan terhubung. Ya, jadi secara praktikal keseluruhannya, maka semua kita itu terhubung. Kita itu punya keistimewaan sanad yang menghubungkan semua apa yang kita kerjakan sekarang ataupun ilmu yang kita praktekkan terhubung terus sampai ke Nabi. Ya, sedangkan yang belajar dari Nabi kan generasi awal, generasi salaf ini. Ini gak mungkin sholat kita beda dengan Nabi. Makanya kita ikut generasi awal, maka kita pun ikut salafi semuanya. Ya, cuma ketika itu direduksi pahamnya menjadi kelompok-kelompok tertentu, ya kan? Nah, itu maksudnya kelompok yang memahami secara tekstual pokoknya pengen ikut ke sini sehingga dipopulerkanlah kemudian setelah itu ya dengan kelompok salafi yang tokohnya ya erat di dalamnya dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, makanya kalau di kelompok yang menghadirkan salafi sebagai kelompok itu memahami salafi sebagai kelompok, ini patokannya pasti ngacunya ke sini nih. Ya, dasar awalnya. Lalu kemudian secara fikih akan ke sini jalurnya Imam Ahmad. Pendekatannya tekstual. Ya, nah ini dikembangkan kembali sehingga juga sebetulnya sih nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Ya kalau ini ingin memahami secara tekstual kembalikan ke sini, yang tadi juga ingin tekstual silahkan. Kalau ingin memahami membantah yang logika gunakan pendekatan takwil dicara dan semuanya ijtihadi, semua ijtihadi. Ya, karena itu di zaman ini metodologinya nanti disusun metodologi untuk memudahkan masyarakat di zamannya. Di zaman ini pun digunakan metodologi untuk memudahkan masyarakat memahaminya. Dan semua metodologinya itu, metodologi yang dimaksud tidak keluar dari apa yang pernah diutarakan kemarin. Pembahasannya seputar ilahiyat, nubuat, ya, rububiyat, as-sam'iyat, asma wasifat, wasifat. Ilahiyat, nubuat, rububiyat, sam'iyat, asma wasifat. Ya. Kemudian oleh para imam di zamannya disederhanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di zamannya supaya gampang dipahami. Ya, misal di zamannya Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari ilahiyat disampaikan, asma wa sifat disampaikan. Yang pokok-pokoknya ini nih, untuk memahami yang ini yang pokoknya ini, maka dikenal dengan 20 sifat itu. Bukan membatasi pada sifat 20, bukan. Ya, tapi semuanya itu disampaikan. Tapi kalau Anda ingin belajar yang pokok untuk mengenal ya dan mengetahui mendalami akidah sisi terdalam yang pokoknya ini dari sekian ini yang pokok. Ya kan? Ya semua disebutkan. Jadi ada yang salah memahami juga membatasi sifat pada 20, bukan, itu keliru paham. Ya, itu keliru paham di sini. Nah, kemudian di sini dijelaskan yang paling populernya kalau kita masukkan yang melewati Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, nanti ada istilahnya ilahiyat, ilahiyat, nubuwat dan sam'iyat, sam'iyat. Ya. Nanti metodologi yang dikembangkan oleh Imam Taqiyuddin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga mengambil dari sini juga. Ya. Yeah.